هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن شاء الله تعالى kita lanjutkan kembali pelajaran fikih ringkas kita dari kitab Al-Wajiz. Punya antum? Bagus antum download PDF-nya. Karena di antara tips paling bagus dan paling efektif agar cepat bisa baca kitab Arab Gundul itu adalah menyimak kajian-kajian yang membahas kitab. Karena dengan itu mufradat antum selalu semakin bertambah dan juga di situ belajar cara menerjemahkan. Karena bahasa Arab itu tidak bisa diterjemahkan secara letter luck. Bahasa Arab tidak akan bisa diterjemahkan secara letter luck. Makanya sebagian ulama mengingkari penafsiran Al-Qur'an perkata. Karena enggak akan sesuai nanti maknanya. Dan itu hanya didapatkan apabila seorang duduk di majelis ilmu agama yang mengkaji kitab. Makanya banyak dari sebagian orang dihafal Alfiyah bin Malik. Dia menghafal Alfiyah bin Malik seperti menghafal Al-Quran. Yeah. Dan itu ma'ruf dari golongan apa ya. Tetapi ketika baca kitab dia gak bisa. Kenapa? Karena gak praktek. Gak praktek. Makanya penting. Antum download PDF-nya. Ya, Al-Wajiz namanya. Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz. PDF. Langsung keluar biasanya Maktabah An-Nur biasanya. Di Google itu An-Nur biasanya yang menyediakan. Ya, nah. Baik. Atau boleh juga antum copy punya nah. Dengan syarat jangan rusak. Ya. Baik. Antum mau copy PDF aja lebih mudah antum copy, lebih sempurna malah. Ya. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Abu Imran? Ada antum? Ada. Al-Wajiz. Apa tuh? Uban. Ahsan. Hukum-hukum seputar rambut. Keutamaan memiliki uban dan hukum mengecat rambut yang telah beruban atau rambut yang belum beruban. Apa kesimpulannya Abid? Mengecat rambut yang belum beruban? Boleh ngecat rambut warna pink? Boleh selama enggak mengikuti apa namanya? Tidak tersyabuh. Ahsan, tidak tersyabuh dengan orang-orang kafir atau penampilan fasik. Baik, berikut ini kita akan membaca adabul khala. Ada yang sudah punya PDF ya? Antum? Mau anda jadwalkan baca setiap dari antum? Biar ada perak. Ada mic satu lagi, Mam? Fadhal akhi, masmuk ant. Ana ma ra'aytuka illa hadhil marrah, sahih? Ma hadarta hadhil majlis illa hadhil marrah, sahih? Min aina al-akh? Min Jogja, masya Allah. Fi ayil mustawa huna? Mustawa thalith. Idhan anta wal-akh? لا الإمام الذي صلى بنا أمس أي الأخ في نفس المستوى أنت من من ونو صبا والأخ من جوجا وهما قريبان صحيح فضل يا أخي باب آداب الخلاء وجد صفر بما مختلفة عندي الثاني والثلاثون آداب الخلاء كان في عربية أخانا نزار لي فهمت العربية؟ فاهمة؟ indah sekali coba ya mak. Kalau kajian tiap maghrib kita bahasa Arab aja, hah? Gak sampai setahun kitab ni tamat nih. Yang membuat lama selesai membahas kitab itu nerjemahkannya. Coba antum lihat khutbah di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi. Ayat hadis selesai. Wassalamualaikum. Khutbah kita baru dua hadis, dua ayat, sudah hampir setengah jam. Lamanya itu dalam menerjemahkan dan memahamkannya. Maksud dari ucapan anak ini, anak menasihati antum untuk semangat belajar bahasa Arab. Untuk semangat belajar bahasa Arab. Dan belajar bahasa Arab paling cepat itu adalah mulut ke mulut ya, bukan mulut ke telinga. Atau telinga ke mulut. Hanya orang-orang tertentu yang memahami istilah ini. Itu mereka yang sudah dewasa. Alias belajar bahasa Arab itu cepatnya mulut ke mulut, bukan dari telinga ke mulut. Apa maksudnya? Tanya Bang Jali apa maksudnya. Baik, kita baca Adabul Khala. Fadhal akhi. Wajad? Naam, fadhal. Ya akhi, ma dzakarta ismak? Nama antum? Zaki dari Jogja, Lipias, barakallahu fik. Fadhal akhi Zaki. Barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. وذلك الحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سترون بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله ولحديث أنس رضي الله عنه سكين تسليم. Kalau kaidah orang Arab apa? Sukunkan setiap akhir kalimat, kamu akan selamat dari kritikan. Ya, jangan disukunkan semuanya. Antum harakatkan. Salah benarnya antum enggak usah pikirkan, nanti saya baca ulang lagi. Barakallahu fik. Sakin taslim. Taslim. Naam. Dari hadis Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadzakara qala qala Allahumma inni a'udzubika min khabati wal khabati. Ahsan, barakallahu fik. Qala adabul khala, adab-adab khala, buang hajat. Karena agama kita adalah agama yang sempurna, maka agama kita menuntun kita kepada setiap kebaikan dan kesempurnaan, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, serta hal-hal yang mungkin terlihat sepele, bahkan mungkin tidak terbesit di hati sebagian kita. Ada pembahasan dan tuntunannya secara khusus di dalam Islam ini. Di antaranya adalah terkait etika buang hajat. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan Islam. Hanya mereka yang tidak mengenal kesempurnaan Islam yang menjadikan budi pekerti atau etika orang-orang kafir sebagai sumber adab. Sehingga mereka memuji Jepang, memuji Belanda dan negara-negara kafir lainnya. Padahal sungguh ya, di dalam Islam terdapat sesuatu yang lebih baik dan lebih sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an menuntun kepada sesuatu yang lebih baik. Ya, jangankan adab berlalu lintas. Ya, atau lebih dari itu adab dengan orang tua, dengan manusia. Adab buang kotoran yang najis saja dibahas dalam Islam. Makanya ketika ada seorang Yahudi bertanya kepada Salman Al-Farisi. Dari mana Salman Al-Farisi? Abu Zaki? Bang Nizarli? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dari mana beliau? Yaman? Madinah? Syam? Asli sahabat Nabi Salman Al-Farisi. Mahiri, Syam, Madinah, Yaman. Salman Al-Farisi, yang Nabi katakan seandainya iman itu ada di angkasa, maka seorang pemuda dari tempat ini akan meraihnya. Karena perjuangan yang luar biasa dari beliau sampai bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya beliau seorang yang kaya raya, menjadi miskin, bahkan menjadi budak yang diperjualbelikan. Bahkan di jalan mencari hidayah, beliau kehilangan orang tua. Sehingga beliau satu-satunya sahabat Nabi yang dibinkan ke Islam. Salman bin Islam. Dari manakah beliau? Persia. Ya, dari Persia. Nah. Dan beliau beragama Majusi sebelumnya. InsyaAllah suatu saat kita bacakan ya, riwayat dari Musnad. Ya. As-Sahihul Musnad Syekh Mubil Tanggung, perjalanan beliau mendapatkan hidayah. Luar biasa memang. Kalau antum izinkan pelajaran malam besok, karena ini lagi enggak apa di terkadang di sela-sela pelajaran lain. Kalau antum izinkan pelajaran Kitabul Fitan besok, kita ganti untuk sementara membaca riwayat khusus. Selama ini kan kita hanya mendengar cerita Salman Al-Farisi secara tematik ya. Saya maunya membaca riwayatnya secara detail dalam riwayat Imam Ahmad. Kalau antum setuju, 1-2 pertemuan mungkin kita baca itu dulu untuk menambahkan semangat kita dalam menuntut ilmu. Setelah itu kembali lagi kepada kitab Sahih Bukhari yang menjadi kajian rutin kita. Setuju? Itu malam ini. Setuju ya? InsyaAllah. Nah, ada seorang Yahudi berkata kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu an, "A'lamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'." Apakah Nabi sallallahu Nabi kalian mengajarkan kalian segala sesuatu sampai-sampai ia mengajarkan kalian tentang khirah, tentang buang hajat? Tapi ingat, Yahudi ini melemparkan pertanyaan ini kepada Salman Al-Farisi bukan lil istirsyad. Bukan untuk mendapatkan ilmu dan petunjuk, tetapi tujuannya untuk memperolok-olok. Kalau bahasa Aceh, ulo. Tujuan dia ulo, apa bahasa Indonesia ulo? Hah? Ha, untuk menghina, bercanda, bersunda gurau. Maksudnya terlalu saklek kalian ini. Dikit-dikit masalah agama, dikit-dikit ada petunjuk inti. Kalau bahasa orang sekarang, dikit-dikit dalil, dikit-dikit ayat, dikit-dikit hadis. Masa sampai buang hajat aja dibahas oleh Nabi kalian? Terlalu saklek, terlalu kaku kalian. Tapi Salman Al-Farisi menjawab dengan sebuah jawaban yang memberikan pelajaran buat kita bahwa seorang Muslim itu tidak perlu malu dengan nilai-nilai agamanya. Justru dia harus pede dan dia punya jati diri dengan nilai-nilai agamanya. Maka beliau pun menjawab, "Naam." Beliau mengajarkan kami adab berbuang hajat. Beliau melarang kami menghadap dan membelakangi kiblat ketika buang hajat dan melarang kami beristinja atau beristijmar kurang dari 3 batu. Naam. Beliau tahu Yahudi ini bertanya dengan pertanyaan tujuannya apa? Memperolok-olok. Ya. Yeah. Terlalu saklek kalian ini, dikit-dikit agama, dikit-dikit bawa agama. Ya. Maka beliau pun menjawab dengan jawaban yang menunjukkan beliau merasa mulia dengan nilai-nilai agamanya. Ini menerangkan kepada kita kesempurnaan Islam. Buang hajat saja ada adabnya di dalam Islam. Ya. Makanya ya, tidak seyogyanya bagi seorang Muslim, dan ini seringnya menimpa orang-orang yang baru menyelesaikan pendidikan dari negeri-negeri kafir. Tidak seyogyanya dia memuji negeri-negeri kafir di atas ya, negeri-negeri Islam ya. atau mengeluarkan penilaian yang seakan-akan di dalam Islam tidak terdapat kebaikan seperti yang dia dapatkan di negeri-negeri kafir. Ya, contohnya seperti kedisiplinan, ya. Bahkan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi menulis sebuah kitab judulnya yang sangat bagus dibaca oleh setiap talibul ilm. Beliau memberikan judul, jika saya enggak salah ingat, Hadhil Ummah Ummatut Tartib. Umat Islam itu adalah umat yang disiplin. Ya, karena sebagian kita kan dalam masalah waktu, Masya Allah, ya, kalau berjanji kita berangkat jam 10, ya, jam 11 kita tunggu, dia belum datang. Ya. Kita kumpul jam sekian, ya, belum sampai menulis buku tentang itu. Karena hal itu terani sepelekan oleh para penuntut ilmu agama tentang janji yang berkaitan dengan waktu. Padahal hampir seluruh ibadah dalam Islam atau kebanyakan ibadah dalam Islam itu terikat dengan waktu. Juga dalam hal-hal yang seperti ini. Ya. Maka, ya, kebaikan apapun yang kita inginkan, baik untuk dunia dan akhirat kita, kita enggak butuh kepada orang adab-adab orang barat. Ya, kita enggak butuh kepada, ya, dari selain Islam. Karena seluruh kebaikan yang dapat mengantarkan kita ke syurga Allah dan menyelamatkan kita dari nerakanya serta memberikan kebaikan untuk dunia kita, itu ada di dalam Islam. Ya. Ada penjelasannya, baik secara tersurat maupun secara tersirat. Yang pertama kata beliau dari adab buang hajat adalah yustahabbu mughayyirus shighah, ya, fi'l mabni lil majhul, yustahabbu liman arada dukhul al khala'i an yaqula bismillah allahumma inni a'udzu bika min al khubthi bisukun al ba' wal khaba'ith wa dhalika li hadith ali radhiyallahu an أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. Disunnahkan bagi orang yang hendak masuk khala, buang hajat, tempat buang hajat, mengucapkan bismillah sebelum memasukinya. Karena fi'il madhi apabila diikatkan dengan idza, maka maknanya lil istiqbal. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang hendaknya setiap muslim dan muslimah menghafalnya. Setiap ingin masuk tempat buang hajat, dia mengucapkan Allah bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi, ya, jin dari kalangan laki-laki, dan khaba'ith, ya, jin dari kalangan wanita, sebagaimana yang ditafsirkan oleh sebagian para ulama. Karena memang di kalangan jin ada wanita dan juga ada, ya, laki-laki. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menutup, yang membatasi antara jin dan aurat anak Adam, artinya menghalangi mereka melihat aurat anak Adam, adalah apabila salah satu dari anak Adam masuk ke tempat buang hajat mengucapkan bismillah. Dan di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi menambahkan, dia mengucapkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ketika ingin masuk ke tempat buang hajat, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Dengan dua hadis ini, maka ucapan yang sempurna adalah bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khaba'ith. Dengan ini seseorang telah melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akan menghalangi syaitan atau jin yang jahat melihat auratnya. Jangan sampai ada yang berkata, emangnya kenapa kalau jin melihat aurat saya? Kan saya enggak perlu malu karena saya tidak melihatnya. Benar, kita tidak melihatnya, tetapi jin melihat kita. Innahu yarakum min haitsu la tarawnahum. Dia melihat kalian dan kalian tidak mampu melihatnya dengan bentuknya yang asli. Dan bahaya berikutnya disebutkan oleh para ulama ketika mereka membahas tentang sebab-sebab kenapa sebagian orang itu diganggu oleh jin, baik dengan kesurupan ataukah dengan yang lainnya. Terkadang seseorang itu diganggu dan sampai menjadi kesurupan dikarenakan ada dari kalangan jin yang mencintainya, jatuh cinta kepadanya. Yang dikira tidak ada potensi jin jatuh cinta kepada manusia. Sampai-sampai ada pembahasan dalam fikih, sahkah akad nikah antara manusia dengan jin? dan khilaf, ada dua pendapat di kalangan ulama dalam hal itu. Ya, sebagian ulama menyatakan sah, sebagian ulama menyatakan tidak sah. Wa Syekhun Abdul Rahman Al-Adini dan mayoritas masyayikh Yaman menguatkan pendapat yang menyatakan tidak sah karena alasan-alasan yang bukan di sini tempat pemaparannya. Nah, salah satu penjagaan untuk diri kita dari hal yang seperti itu adalah dengan zikir. Dengan kita mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuth wal khaba'ith, maka jin-jin jahat yang ada di dalam tempat-tempat yang kotor seperti itu tidak mampu melihat aurat seorang anak Adam ketika buang hajat. Naam. Walaupun dia membuka pakaiannya. Naam. Maka syaitan tidak akan mampu melihat auratnya. Tentunya syaitan dari kalangan jin. Adapun syaitan dari kalangan manusia masih mampu melihatnya kalau ada CCTV di dalamnya. Ya, penjagaan dari syaitan kalangan jin dengan cara seperti ini. Adapun dari syaitan dari kalangan manusia, maka dengan melihat sebelum masuk, ada CCTV enggak di dalam kamar mandi. Baik. Pertanyaannya, apakah doa ini juga dianjurkan apabila kita buang hajat di tempat yang terbuka seperti tengah-tengah padang pasir? Mungkin bagi kita orang kota enggak tergambarkan ada orang yang buang hajat di tempat yang terbuka karena kita tinggal di perkotaan. Tapi orang-orang Arab, orang-orang yang punya berada di tengah-tengah padang pasir. Wa idza kana fi as-sahara qala hadha ta'awudz 'inda iradati qada'i. Kalau dia buang hajat di tempat yang terbuka di padang tengah-tengah padang pasir, maka juga dia mengucapkan doa memohon perlindungan ini di saat dia hendak buang hajatnya. Dan tidak perlu berakting kayak membuka pintu set kemudian baru buka, ya. Itu terlalu sering nonton film, ya. Tidak perlu berakting seakan-akan lagi buka pintu di tengah-tengah padang pasir, ya. Baik. Adab yang kedua, fadhal akhi. Al-Thani wa yustahabu idha kharaja ayyakula ufranaka lihadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha kharaja minal qala'i qala ufranaka. Ahsan. Adab yang kedua adalah wa yustahabu idha kharaja, dan disunahkan apabila dia telah keluar mengucapkan ghufranaka, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Ghufranaka mansub li'annahu maf'ulun mutlaq, ya, wal 'amil fi'lun mahdhuf. Astaghfiruka ghufranak. Contohnya subhanaka, subhanallah, dia selalu mansub. Tidak pernah kalimat subhanallah datang dalam keadaan majrur atau marfu. Tetapi jangan dianggap dia mabni alal fath, la, dia marf, dia mu'rab, bukan mabni. Dia mansub karena dia sebagai maf'ulun mutlaq li fi'lin mahdhuf. Usabbihuka subhanak. Jelas? Usabbihu subhanak. Qala ghufranaka, ampunanmu ya Rabb. Karena berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala ghufranak. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari telah keluar dari khala, di sini kita katakan telah, walaupun fi'il madhi bertemu dengan idza. Kenapa? Karena ada sharif, ya, karena ada sharif, ada qarinah yang menunjukkan dia lil madhi. Ampunanmu ya Rabb. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan al-Imam Ibnu Majah. Mungkin ada yang bertanya, apa hikmahnya kita memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala ketika kita keluar dari tempat buang hajat? Ya, di sini disebutkan sebuah faedah oleh Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatawa beliau. Kata beliau, wal hikmatu fi dhalik. Hikmahnya adalah, kenapa gufrana kamu mohon ampunan, bukan alhamdulillah? Padahal kan setelah buang hajat kan jadi lega, ya kan? Ya, kenapa enggak alhamdulillah? Atau Allahu Akbar gitu kayak, ya? Atau apalah, ya. Kenapa justru memohon ampunan kepada Allah? Padahal sebelumnya kan kita buang hajat, dengan buang hajat apa? Perut jadi lega. perut menjadi lega. Berarti kan nikmat. Kalau nikmat berarti apa? Bersyukur kan? Kau justru gufranek. Ampunan yang kita mohon kepada Allah setelah buang hajat. Maka kata Syekh, wal hikmatu fi dhalik, hikmahnya, wallahu a'lam. Ya. Adalah anna Allah qad an'ama 'alayhi bima yassara lahu min at-ta'am wash-sharabi thumma an'ama 'alayhi bi khuruj al-adha wal 'abdu mahallu at-taqsir fi syukr fashuri'a lahu 'inda zawal al-adha ba'da huduri an-ni'mah bit-ta'am wash-sharabi an yastaghfira Allah wa huwa subhanahu yuhibbu min 'ibadi an yashkuruhu 'ala ni'matihi wa an yastaghfiruhu min dhunubihim kama qala ta'ala fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Hikmahnya adalah karena Allah Jalla wa'ala telah memberikan untuknya nikmat makanan, minuman, kemudian Allah memberikan untuknya nikmat ia mampu mengeluarkan kotoran dari perutnya. Dan yang namanya hamba, dia selalu berada di dalam kekurangan dalam mensyukuri nikmat Allah. Dan kekurangan dalam mensyukuri nikmat Allah itu dosa. Dan dosa mengharuskan kita istighfar. Jelas ya? Maka dari sini kita mengetahui kenapa Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam banyak buat dosa. Jangan kita menganggap apabila andai kata mungkin dan itu mustahil kita enggak melakukan dosa besar seperti zina, mencuri, membunuh, ghibah, hasad atau dosa-dosa kecil ya, melihat wanita dengan pandangan syahwat atau dosa-dosa kecil yang lainnya. Jangan kita mengira dengan itu berarti kita enggak punya dosa. Hanya dari satu sisi saja kita sudah dianggap memiliki dosa yang cukup banyak, yaitu terkait nikmat. Kan setiap nikmat Allah itu wajib disyukuri kan? Hukum mensyukuri nikmat Allah apa? Wajib. Sedangkan nikmat Allah tak mampu kita hitung. Berarti per detik saya berapa ribu sudah dosa kita? Hanya terkait nikmat. Mensyukuri setiap nikmat wajib. Dan bagaimana kita mampu mensyukuri setiap nikmat Allah? Sedangkan setiap nikmat Allah itu saja tidak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka dari sini juga para ulama mengatakan Nabi sallallahu sisi ke kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, "Law anna Allah 'adzaba ahli as-sama'i wal ard lama kana zaliman lahum." Seandainya Allah mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, maka Allah tidak dikatakan zalim untuk mereka. Dan makanya kita tidak boleh merasa telah berbuat kebaikan yang banyak untuk Allah. Wala tamnun tastakthir yamunnuna alaykan aslamu qul la tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman. Karena ibadah yang kita kerjakan walaupun kita merasa dan melihatnya sudah banyak, jangankan kita pertimbangkan atau kita bandingkan dengan nikmat yang Allah berikan, kita bandingkan dengan dosa yang kita lakukan saja, sungguh dosa yang kita lakukan itu jauh lebih banyak daripada ibadah yang telah kita kerjakan, apalagi jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Makanya kata Syekh bin Baz, karena dia memiliki kekurangan, maka disyariatkan dia untuk di saat dia telah membuang kotoran tersebut yang merupakan nikmat ya, yang terkadang dia kurang mensyukurinya ya, sedangkan Allah telah memberikan untuknya nikmat makanan, minuman dan mengeluarkan kotoran, agar dia memohon ampunan kepada Allah Jalla wa'ala. Hikmah yang kedua, karena Allah cinta kepada hambanya yang memohon ampunan kepadanya atas dosa-dosa mereka dan mensyukurinya. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Nah, ingatlah aku, niscaya aku akan mengingat kalian, dan syukurilah aku, واشكروا لي ولا تكفرون, dan janganlah kalian kufur kepada aku. Apabila setelah melakukan ibadah yang paling mulia saja yaitu salat, kita dianjurkan mengucapkan astaghfirullah, apalagi setelah buang hajat. Maka sebagian ulama juga menyebutkan bahwa di antara hikmahnya karena seorang hamba ketika dia sedang buang hajat, terkadang dia lalai mengingat Allah dengan hatinya. Ya. Terkadang dia lalai mengingat Allah dengan hatinya. Ada jeda waktu dia lalai dari berzikir kepada Allah. Karena berzikir kepada Allah dengan hati itu boleh dilakukan dimanapun dan kapanpun. Nah. Makanya disebutkan Imam A'mash, saking disiplinnya beliau terhadap waktunya Sulaiman bin Mihran, ketika beliau buang hajat, beliau meminta kepada anak perempuan Jarih atau budak perempuannya untuk membacakan hadis Nabi dari luar WC dengan suara yang keras, sehingga beliau yang sedang buang hajat pun murajaah hadis Nabi. Saking disiplinnya. Kisah-kisah yang seperti ini kita sebutkan, walaupun kita tidak mengamalkannya, paling tidak kita jadi sadar bahwa kita belum layak dikatakan penuntut ilmu, dan agar kita tidak ujub dengan sedikit ilmu dan kesungguhan kita dalam belajar dan mengajarkan ilmu agama. Nah, itu diantara hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, adab yang ketiga. Berapa menit lagi, Adan? Adan? 5 menit. Nah, fadhal. الثالث ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في دخول اليمنى في الخروج، وذلك لقوم التيامن فيما هو شريك والتيسر فيما هو غير شريك، وقد ورد ما يدل عليه في الجملة. نعم أحسن. أدب yang ketiga adalah ويستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. Disunahkan dia mengedepankan kaki kirinya ketika masuk ke tempat buang hajat dan kaki kanannya ketika keluar darinya. Apa dalilnya? Dalil khusus tidak ada, kata para ulama. Tetapi para ulama menyebutkan ini hal yang disunahkan karena dalil-dalil umum yang menganjurkan kita mengutamakan anggota tubuh kanan daripada anggota tubuh kiri, karena anggota kanan lebih mulia, dan anggota tubuh yang kiri untuk sesuatu yang tidak mulia. Makanya beliau sebutkan di sini telah datang dalil-dalil umum dalam hal ini, tidak ada dalil khusus. Di antara dalil umum adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tatahhurihi wa fi sya'nihi kullih. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyukai bagian kanan dalam menyisir rambut, kanan dulu yang beliau sisir, dalam menggunakan sendal, dalam bertaharah, dan dalam segala urusannya, kata Imam Nawawi, yakni dalam segala urusannya yang mulia. Baik. Adab yang ke-4, fadhal. Ar-rabi' wa idza kana fil fadha'i istahabbu lahu al-ib'adu hatta la yura. Ahsan. Adab yang keempat adalah wa idza kana fil fadha' ustuhibba, mughayyir as-sighah, lahu al-ib'adu naibul fa'il, hatta la yura. Apabila dia buang hajat di tempat yang terbuka, padang pasir dan semisal dengannya, dianjurkan agar dia menjauh sehingga tak terlihat oleh manusia. Karena walaupun baunya mungkin enggak sampai, tetapi dia masih terlihat oleh manusia ketika buang hajat. Ini akan mengganggu kenyamanan manusia. Ya. Seandainya tidak menimbulkan fitnah, saya sebutkan beberapa daerah di Pulau Jawa. Daerah memang mereka punya adat istiadat buang hajat di sungai. Walaupun rumahnya beton, rumahnya ada kamar mandi, ada toilet, tapi mereka punya kebiasaan buang hajat di sungai dan saling berkomunikasi di antara mereka ketika buang hajat. Dan itu menjadi hal yang biasa. Dan setahu ana sampai hari ini masih ada kebiasaan itu. Di mana? Enggak usah sebutkan. Live ini. Iya. Sampai sebagian kawan-kawan katanya kalau mau kusuk ke sungai harus cek dulu jam berapa, karena ada jam-jam tertentu yang kebiasaan masyarakat buang hajat. Dengar doa ya, berapa jam lagi ana hotel lain. Ya, sedang buang hajat ngobrol seperti enggak ada waktu lain. Iya kan? Oh, itulah bisikan syaitan. Seperti orang merokok. Rokok semakin nikmat ketika dia menghisapnya sambil buang kotoran. Ini menunjukkan rokok itu temannya syaitan. Ya, semakin di atas toilet semakin lezat rasa rokoknya, menunjukkan itu makanan syaitan, bukan makanan manusia. Nah, apa Apabila dia berada di tempat yang terbuka, dianjurkan dia menjauh agar tidak terlihat. Sehingga tidak terlihat demi menjaga kenyamanan manusia. Dan ini adat dalam Islam, seorang menjaga kenyamanan orang lain selama masih dalam koridor syariat. Seorang harus memperhatikan tingkah lakunya itu membuat orang lain risih ataukah tidak, mengganggu kenyamanan orang lain ataukah tidak dengan bau badannya, bau kotorannya, atau ya, pergerakannya. Ini harus diperhatikan oleh seorang muslim yang mencintai akhlakul karimah. Dalilnya adalah an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an. Jabir adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengakhiri kejombloannya dengan menikahi seorang janda. Jadi antum yang masih jomblo ini enggak mesti nikah harus dengan gadis. Jabir bin Abdullah dengan janda. Sampai-sampai Nabi bertanya, "Dengan siapa kamu menikah?" "Dengan janda ya Rasulullah." Ya, maka Nabi pun mengatakan, "Kenapa enggak dengan gadis? Kamu bisa lebih, ya, kamu bisa lebih bercanda, ketawa ketiwi, ya, dengannya." Maka beliau menjawab, "Saya memiliki anak adik, bapakku meninggal dunia." Ya, atau ibu ya, atau salah satu dari keduanya agar bisa merawat mereka. Maka dalam pernikahan pun harus ada skala prioritas dan pertimbangan maslahat dan mafsadah. Ya, antum yang jomblo-jomblo ini tidak lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau mengawali pernikahan perdana dengan janda. Biar kami yang dengan gadis. Ya, jadi enggak mesti dengan gadis ya. Selama maslahatnya lebih besar dengan janda, bismillah. Ya. Dan istilah sebutan janda itu bukan sebutan rendahan ya, ikhwan. Ya, harus kita hilangkan image ini. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Nabi kita menikahi Khadijah setelah sebelumnya dia menikah dengan dua orang laki-laki dan sudah memiliki dua orang anak dengan dua suami sebelumnya. Nah. Jelas ya? Kami udah duluan soalnya kan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-maras hatta yataghayyaba fala yura. Ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Nah, ini ada khuruj nih. Kenapa kalian bilang enggak boleh khuruj? Ini dalil khuruj nih. Kenapa jawabnya? Kami keluar. Jelas nih fi'il kharaja yakhruju khuruj. Kami khuruj bersama Rasulullah dalam safar. Kok kalian bilang khuruj itu bid'ah? Gimana Abu Imran? Ini Jabir bin Abdullah khuruj bersama Rasulullah. Kok kalian bilang khuruj itu enggak ada? Gimana jawabnya? Ini syubhat umum, kita tidak menyebut nama tertentu, enggak ada masalah. Apa bahayanya? Hah, Bang Khalid, ini ada khuruj nih. Jabir bin Abdullah khuruj bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kalian bilang enggak ada khuruj? Khuruj itu bid'ah. Ini khuruj nih. Kata Jabir. Hah? Khuruj bahasa. Ya, kita enggak mengingkari kata khuruj. Khuruj itu artinya keluar dalam bahasa tentang neraka juga ada penggunaan kata khuruj. Kenapa enggak dipakai, ya kan? Yang kita ingkari adalah adanya keyakinan tertentu ya bahwa kalau 3 hari keutamanya ini sehingga sebagian orang merasa kalau belum 3 hari kayaknya belum sempurna walaupun ada suatu kebutuhan dia tidak berani pulang menjumpai anggota keluarganya karena belum genap sampai 3 hari. Ya. Tidak boleh langsung 40 hari kecuali setelah 3 hari sebelumnya secara anjuran. Memang sebagian orang mengingkari ketentuan yang seperti itu, tapi itu diakui oleh sebagian orang yang telah meninggalkan dakwah yang model seperti itu. Yang kedua, kenapa diingkari oleh para ulama? Karena dakwah yang sesuai dengan jalannya para nabi dan para rasul adalah dakwah yang menyuruh kepada tauhid dan memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Dakwah Al-Quran dan As-Sunnah membahas tentang at-targhib wa tarhib, halal dan haram. Tapi sebagian dakwah justru menjadikan prinsip dakwahnya tidak boleh menyentuh tentang syirik, tidak boleh membahas tentang bidah, dan tidak boleh membahas tentang hal-hal yang haram. Cukup membahas tentang fadilah amal saja, agar kaum muslimin tidak terpecah belah.